Kurasi menguruskan. Dan saya ni orang yang hati kecil. Ada orang yang ikut saya susah nak tolak. Cuma ada setengah-setengah kenduri yang saya tak nak pergi. Yang tu saja. Kita tu tanya dia lah. Jadi bila ada program di Surau Bukit Raman Putra Kuliah Maghrib, saya dah maklumkan tadi pukul 9 kena berhenti. Tapi biasa tuan-tuan, nama ustaz ni bila dia pegang mikrofon dia lupa. Lajak sikit tadi, saya ingat memang lewat 20 minit per satu. Lewat sikit pada tuan-tuan. Jadi insyaAllah kalau begitu kiranya, bulan depan saya akan, di sana memang kena pukul 9 lah berhenti. Perjalanan kemari dalam 20 minit begitu. InsyaAllah. Baik, dan saya juga dah bincang dengan Tuan Haji Uzair tentang kuliah kita ni. Saya satu orang manusia yang sangat suka bersimpati dengan orang. Jadi kalau tuan-tuan nak kena pegang kitab yang tebal-tebal, yang mahal-mahal, yang mungkin mencecah ratusan ringgit, saya rasa tuan-tuan mungkin ramai yang mampu beli. Tapi saya kesian kepada orang yang tak mampu beli. Akibatnya, oleh kerana mahal, bila walaupun kadang-kadang mampu, tak beli juga kan. Jadi atas nama mahal, maka yang tentu ada kitab ialah ustaznya dan anak muridnya tak ada kitab. Itu satu kebiasaan yang pada saya benda yang ada sesuatu yang lebih baik lagi. Kerana itu saya bincang, kita akan bawa kuliah tafsir di sini dengan saya menggunakan kitab terjemahan Al-Quran. Seperti kalangan tuan-tuan yang ada tafsir tersendiri, tafsir Ibn Kathir ke, terjemahan apa nama, ringkasan yang kedua sebagainya, boleh digunakan. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan gunakan saja tafsir terjemahan, kitab terjemahan Al-Quran ini, yang saya kira ia tidak sepatutnya tidak ada di rumah orang Islam. Selalu kita berkempen kepada orang ramai, terutamanya di bulan Ramadan, untuk khatam Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kita juga kena kempen kepada diri kita dan keluarga kita untuk khatam terjemahan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu selain daripada dapat pahala membacanya, yang menjadi perkara yang lebih teras ialah kita kena faham dan kita kena beramal dengan Al-Quran. Ada orang tak boleh baca, orang bisu tak boleh baca. Ada orang yang buta huruf, dia tak boleh membaca. Sekadar beberapa surah saja yang dia boleh. Ada orang yang tergagap-gagap membaca Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama, setiap orang yang lancar bacaannya, yang champion bacaannya, yang sedap suaranya, sampailah kepada yang paling gagap, yang tak sedap suara, tetap semuanya dengan satu tanggungjawab, menghayati dan beramal dengan Al-Quran. Jadi macam mana cara untuk kita faham kalau kita tak belajar, kalau kita tak baca? Dan macam mana kita nak faham kalau ayat yang dibaca itu dalam bahasa Arab yang tak pernah kita ambil tahu tentang maknanya? Jadi kerana itu tuan-tuan, saya seru bersetiap daripada kita, kalau mana yang masih belum ada, bermulalah daripada waktu yang seterdekat ini, dapatkan satu, sekurang-kurangnya satu kitab terjemahan Al-Quran untuk ada di rumah sendiri. Selepas baca ayat Al-Quran, kita akan baca terjemahan Al-Quran. Baru kita faham apa yang kita baca, barulah kita tidak akan pertamanya diperbodohkan oleh orang-orang tertentu dengan ayat-ayat Al-Quran. Lain yang Quran cerita, lain yang diterangkan kita, lain yang kita amalkan. Ayat itu cerita benda lain, tapi kita buat benda lain dengan ayat itu. Sedangkan tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita faham ayat, apa maksud ayat, tentu bila orang ajarkan ayat ini kena buat begitu dan begini, kita tahu benda itu tak ada relevan, tak berkaitan, maka susah untuk kita diperbodohkan. Dan dengan itu juga kita akan terselamat daripada tersalah mengamalkan Al-Quran. Baik, jadi tempoh cerita ni panjang tuan-tuan. Untuk memahami, untuk pandai tentang Quran ni cukup panjang tempohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan ia mengajarnya. Jadi itu adalah antara yang terbaik, amalan yang terbaik kita tuan-tuan. Kita belajar Quran dan kita mengamalkan dan kita mengajarnya pula. Baik. Jadi dengan itu tuan-tuan, antara tuntutan yang kita sebut tadi, tuntutan kita dengan Al-Quran ini ialah memahami dan menghayati. Dan untuk menghayati dan memahami benda ini, kita kena melalui satu proses pengajian. Dia kena belajar. Pembelajaran kena belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun diajar oleh Jibril alaihi salam. Jibril mengajar dengan penurunan wahyu itu. Secara tidak langsung ia merupakan pelajaran yang Nabi kutip daripada Jibril alaihi salam. Juga dengan bentuk bagaimana cara melafazkan perkataan, cara bacaan, tempat letak duduk ayat itu, susun atur surah, itu semua Nabi belajar daripada Jibril alaihi salam. Putusan Allah Ta'ala menyampaikan wahyu. Kalau Nabi pun belajar, apatah lagi kita. Para sahabat Nabi belajar setiap ayat Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Belajar bila Nabi terangkan, sahabat akan tanya. Nabi akan terangkan ayat demi ayat. Dan sahabat tidak akan berganjak sehingga dapat menghayati dan beramal dengannya. Selepas datang kepada sahabat, maka sahabat ini pula mengambil tanggungjawab untuk faham. Dan lepas dia belajar dan dia dah faham Quran, dia pula nak kena menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Maka proses pelajaran berpindah pula daripada generasi sahabat kepada generasi tabi'in. Demikianlah daripada tabi'in turunlah kepada generasi yang berikutnya dan para ulama kemudiannya. Di atas perkembangan zaman, kemodenan, adanya kemudahan penulisan, percetakan dan sebagainya, maka banyaklah kitab tafsir Al-Quran ini dibukukan dan dihimpunkan. Itu proses yang panjang. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi pandai sekelip mata. Duduk menom gitu dapat ilmu laduni. Tak ada, no way. Dia kena datang dengan proses belajar. Maka dalam banyak-banyak kategori ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, salah satunya yang itu tujuan kita di sini ialah kita belajar ilmu tafsir Al-Quran, mentafsir Al-Quran, ataupun boleh kita katakan ilmu tadabbur Al-Quran. Tafsir ni maknanya kita menghuraikan isi kandungan perkataan Quran. Tadabbur tu dia lebih pada ilmu menghayati, bagaimana kita menghayati Al-Quran. Tak kisahlah tuan-tuan nak pilih mana satu nama pun, terpulanglah. Tapi dia punya matlamat yang paling utama kita nak sebut ialah kita boleh tahu, kita boleh faham apa yang kita baca daripada ayat-ayat yang kita baca nanti, dan kita boleh mengambil sedikit sebanyak pengajaran daripadanya. Baik. Jadi kerana itu, bila dia merupakan suatu ilmu, seperti mana juga ilmu-ilmu yang lain, para ulama Islam menyusun sistem bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Antara yang disebutkan tuan-tuan ialah pertama sekali, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita kena buang mindset kita sendiri. Kata Said Qutb rahimahullah, kalau seorang itu seorang sosialis, dia baca Quran, dia boleh jumpa ayat tu, dia akan faham cara sosialis dia. Dia kena buang dulu sosialisme yang ada dalam kepala dia, dia baca Quran dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau dia seorang kapitalis, dia kena buang kapitalisme yang ada dalam kepala dia tu untuk dia jadi seorang mukmin, baca Quran tanpa ada sebarang latar belakang kapitalis. Demikian kalau dia seorang perkauman, asabiyah, apalagi semua whatever apa nama kefahaman yang ada, kita kena letak sebelah dulu. Kita kena jadikan diri kita ni betul-betul Muslim, mukmin, hamba Allah Ta'ala yang sedang berusaha memahami ayat-ayat Allah, perkataan-perkataan Allah. Barulah daripada situ kita dapat menyelami lubuk Al-Quran yang sangat dalam. Kalau tidak, kita akan jadi macam ramai orang yang lain yang mentafsir dan menghuraikan ayat Al-Quran hanya berdasarkan kepada selera dan hawa nafsu masing-masing. Dan itu telah berlaku sebenarnya. Saya sebut kat tuan-tuan dulu, zaman dulu-dulu. Contohnya, contoh simple Melayu kan. Kalau Arab teruk lagi. Walaupun benda itu mungkin dalam bentuk gurauan. Tetapi itu satu contoh bentuk ruang yang akan berlaku. Dulu orang baca zaman selepas perikatan pecah kan. Fahlun Amnu. Zaman Allah Rahman Batu Asri. Orang baca Al-Quran. Wal'as innal insana lafi khusr. Demi Datuk Asri, sesungguhnya manusia itu duduk dalam kerugian. Maknanya siapa yang ikut Datuk Asri, dia dalam kerugian. Illa alladhina amanu, melainkan yang amanu. Tahun 80-an ayat itu kan, akhir 70-an, 80-an. Ayat itu orang kumandangkan. Walaupun sebenarnya itu lebih berbentuk gurauan. Tetapi ialah gurauan dengan Quran berhenti elok lah kan. Tapi itu contoh bagaimana kita pulas ayat Quran nak bagi sesuai dengan selera kita. Hak itu puak yang tu. Tiba pula tiba Perdana Menteri waktu tu, Dr. Mahathir ni, dia melawat apa nama Siam, melawat Thailand, naik gajah. Maka orang pula sini baca pula. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan menjadikan kepada penunggang apa nama tuan tentera-tentera bergajah. Baca ayat tentang tentera bergajah yang kena timpa dengan burung, dengan batu sijil tentera ababil kan. Baca pula ayat itu. Nah, itu adalah bentuk penyelewengan tafsiran terhadap contoh apa nama terhadap ayat Al-Quran. Jadi benda yang gini tentang bagi konteks apa nama perbezaan parti politik di Malaysia, itu contoh-contoh simple yang sebenarnya ialah kegurauan terhadap Quran itu serius. Tetapi banyak itulah contoh yang ada. Kalau di tanah Arab sebelum-sebelum beratusan tahun dulu, dia timbul sampai ke tahap yang sangat kronik, sampai orang boleh tidak beribadat, dia boleh tak solat semata-mata kerana dia baca Quran dalam bentuk yang salah. Bila nak solat, dia kata tak boleh solat. Pasal apa? Quran tak bagi solat. Pasal apa Quran tak bagi solat? Dia pun baca la taqrabus solat, jangan hampiri solat. Ada kata macam mana hampir solat? Buka Quran, ada ayat tu la taqrabus solat. Tapi orang yang sebut macam tu, dia baca sekeras, dia tak baca habis. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Tapi ada yang baca sekerat. Dia baca yang ni lah. Dia tak baca. Cakap ni. Nabi apa nama Quran kata jangan hampir solat. Jadi aku tak solat. Dia kata. Itu satu. Lagi yang lain. Bila sampai tahap maqam ainul yaqin. Kan ada golongan manusia ni dia suka bahagi-bahagikan. Ilmu ni ada ilmu isi, ada ilmu kulit. Yang kulit-kulit ni yang belajar kat masjid-masjid ni. Yang isi-isi ni yang kena duduk dalam hutan, duduk dalam kelambu, duduk dalam lubang. Yang makam kononnya tidak boleh dipahami oleh orang lain. Seakan-akan yang Nabi aja tu cuma yang kulit-kulit saja dia dapat isi, tak tahu isi mana. Ada orang bagikan manusia ni kepada syariat, tarikat, hakikat, makrifat pula kan. Makrifat tu pula bagi dua pula daripada apa nama hak ainul yaqin dengan hakul yaqin apa semua tu. Sampai makam yang tertinggi, maka orang itu tidak perlu bagi dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Bukanlah semua orang sama tak tukar begitu. Tapi ini sebahagian yang timbul. Pasal apa? Dia kata Quran begitu. Quran kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan diri, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Jadi dia kata, dah sampai kepada saya, yakin dah datang kat saya, dah keyakinan dah datang, maka tak payahlah sembah Allah Ta'ala, Tuhan, Quran sebut macam tu. Itu ramai yang tak itu. Dan daripada situ dia pula, dia tambah decorationnya pula, tambah dia punya perhiasan, dia sampai, kenapa tak payah sembah? Karena ketika itu, jasad ini telah pun bersatu dengan Tuhan. Wahdatus syuhud, telah bertemu, telah berjumpa dia dengan Allah Ta'ala, dengan satu pertemuan lah apa benda dihuraikan. Sampai tak lagi, wahdatul wujud, kejadian yang apa nama? Kewujudan yang satu antara Tuhan dan dia. Berkembang lagi pula sampai akhirnya Tuhan menjelma dalam diri dia, telah bersatu dia dengan Tuhan, Tuhan menjelma jadi dia, dia jadi Tuhan. Itulah pecahan-pecahan-pecahan titik tolak daripada salah tafsir ayat Al-Quran. Memang Quran ada sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Quran mana sebut? Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Quran. Karena Quran maksudkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan diri kepada Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin, membawa maksud al-maut, kematian. Itu yang disepakati oleh seluruh ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kan, hari ini malam ini nak buat contoh sikit-sikit yang komen-komen yang biasa. Kalau kita baca tafsiran-tafsiran isyari yang ada, lalu pelik-pelik, banyak lagi benda yang lain. InsyaAllah yang itu kita akan jumpa kemudian. Justru itu, yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, sistem yang diletakkan oleh para ulama ini ialah berdasarkan kepada keterangan yang ada dalam nas. Iaitu pertama sekali, Al-Quran itu mesti ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Mana-mana ayat Al-Quran yang kita baca, kita kena cari penjelasan terhadap maksud itu, barangkali disebutkan dengan lebih terperinci di tempat-tempat lain, dalam surah-surah dan ayat-ayat yang lain dalam Quran. Kenapa perlu Quran ditafsirkan oleh Quran? Tentu saja logiknya ialah Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah Ta'ala. Bila Allah yang berkata-kata, Allah yang maha mengetahui ini, menyatakan tentang satu perkara, maka Allah lah yang paling tahu tentang maksudnya. Bila Allah yang paling tahu tentang maksudnya, carilah maksud ayat dan perkataan itu dengan apa yang Allah huraikan pula. Cari ke tempat lain dalam surah-surah lain dalam Quran. Yang dalam banyak tempat ada. Ada tempat Allah hurai pendek, tempat lain Allah hurai panjang. Dalam Quran kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Quran huraikan balik jalan lurus tu apa? Dalam ayat berikut dah terang dah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau bagi nikmat ke atas mereka. Ha, itu contoh tafsiran Quran dan Quran. Siratal mustaqim apa dia? Jalan orang-orang yang kata bagi nikmat ke atas mereka. Ada tak jalan huraikan lain? Ada. Siratal mustaqim apa dia? Jalan para nabi. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanya pula, siapakah golongan yang mendapat nikmat ni tadi? Dalam surah Fatihah diuraikan, golongan itu bukan golongan yang Allah murka, bukan golongan sesat. Dalam ayat yang lain Allah kata minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, syuhada dan salihin. Itu contoh Quran ditafsirkan oleh Quran. Banyak contoh yang lain, kita nak bagi satu dua contoh. Baik. Yang berikutnya, selepas daripada Allah, dah tentulah Allah yang paling mengetahui tentang perkataannya, maka siapa lagi yang tahu tentang perkataan Allah kalau bukan Rasul yang diutuskan kepadanya Quran? Maka dengan itu, tafsiran Quran mestilah berikutnya berdasarkan kepada apa yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ditafsirkan dengan as-sunnah. Itu sistem. Kalau dalam Quran tengok tafsir dengan Quran tak ada, tak jelas. Quran dalam tempat lain tak diperincikan. Yang ini tuan-tuan, banyak di dalam perkara-perkara syariat, perkara ibadah. Tidak ada perincian dalam Quran. Quran cuma sebut aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakat, tunai apa nama tunaikan zakat. Tapi Quran tak perincikan tentang benda tu. kita kena cari dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghuraikan tentang iqamus salat, mendirikan solat macam mana, itaiz zakah, menunaikan zakat yang macam mana. Dan itu yang banyak dalam bab syariat. Selepas daripada itu, siapa lagi yang lebih tahu tentang Quran? Kalau selepas Nabi, tentu saja anak-anak murid Nabi, para sahabat. Dan di kalangan sahabat Nabi pula, ada yang tahu banyak, ada yang tahu sikit. Ada yang banyak belajar, ada yang kurang. Tak sama antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhumah. Khalid bin Al-Walid kaki perang. Dia jarang-jarang duduk di Madinah. Dia kira keluar. Delegasi dia punya kerja dia kena bawa pedang berjihad. Sebarkan Islam. Tak banyak pun ayat Quran yang dihafal. Banding dengan orang lain. Abu Hurairah pun punya pagi, petang, siang, malam dia ikut Nabi belajar. Tak serupa dengan Zaid bin Thabit yang banyak hafal Quran. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Yang duduk daripada kecil sampai ke besar. Duduk ikut Nabi, pegang sepatu Nabi. Tolong bagi air wuduk Nabi. Tolong pegang cincin Nabi. Jadi tafsiran yang berikutnya lepas tafsiran Nabi adalah tafsiran sahabat yang perlu diambil kira. Nah, selepas dengan tafsiran sahabat itu, datanglah tafsiran-tafsiran yang kemudian yang berbentuk ijtihadi. Yang berbentuk ijtihad, barangkali menepati, barangkali tersasar. Dan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ini pula dengan disiplinnya, tentulah asasnya. Dengan tiga step yang pertama, kemudian dengan pengetahuan tentang makna-makna bahasa Arab. Tafsiran dalam lingkungan bahasa Arab. Pasal satu, orang yang jahil, yang tak tahu sepatah bahasa Arab, tiba-tiba dia mentafsirkan Al-Quran, maka orang itu sebenarnya dia tidak mempunyai kelayakan asas. Itu untuk orang yang menulis tentang tafsiran. Tapi kalau yang tuan-tuan dengar kuliah tafsir mengajar aku semua ni, biasanya dia kena buka satu kitab tafsir, dia kena study dan ulang balik yang tu. Yang jadi salah kalau dia ambil tafsir, dia ambil Quran, baca huraiannya lah surah khabar. Yang tu salah. Tafsirannya kena pusing ke mana pun, kena politik juga. Yang tu tak semestinya. Baik. Ini asal yang nak ceritakan kepada tuan-tuan malam ni, stepnya di situ. Dan insyaAllah daripada situlah kita akan memahami seterusnya. Dan di kalangan penulis huraian Al-Quran ini, bukan semuanya mentafsir. Sebahagiannya mengeluarkan perasaan dia terhadap apa yang dia faham. Contohnya fi dhilalil Quran, Syaikh Qutb rahimahullah bukan ulama. Dia bukan ahli tafsir, dia ahli sastra. Dia pejuang Islam, cintanya kepada Quran, cintanya kepada Islam cukup tinggi. Dan apa yang dia coretkan dalam fi dhilalil Quran, bukan dia cuba nak menghuraikan ayat Quran tu, tetapi dia cuba mengeluarkan perasaan dia, kefahaman dia tentang ayat Al-Quran itu. Pasal tu bentuk persembahan fi dhilalil Quran agak berbeza daripada kitab-kitab tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Yang kita tak boleh hukum dia tak layak untuk tafsir Quran. Pasal dia bukan tafsir Quran. Tapi dia menghurai, meluahkan perasaan dia terhadap apa yang dia faham daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu fi dhilalil Quran. Dan kalau ada kesilapan perkataan dia dan sebagainya yang kadang-kadang boleh dianggap sebagai kesalahan dengan akidah, itu kita kena kira sebagai kegelinciran tulisan. Dia tersilap. Bukanlah maksud dia untuk memandang-mandang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Syaikh Qutb. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bahagian pertama yang saya nak sebutkan. Yang kedua yang kita nak sebutkan di sini ialah tentang ayat-ayat ataupun surah-surah Al-Quran. Semua daripada kita faham atau mengetahui bahawasanya wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang tu yang disepakati. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain, tetapi pandangan yang lain itu lemah. Dan peristiwa itu berlaku di Gua Hira. Walaupun Quran itu turun mula dengan surah Al-Alaq, ayat Iqra, tetapi bila kita buka mana-mana mushaf Quran pun, kita akan jumpa surah yang pertama, pampang surah apa? Al-Fatihah. Yang tu siapa yang bawa ada benda ni? Siapa yang susun begitu? Tak ikut proses penurunan. Siapa yang buat? Sebilangan pengkaji mengatakan itu adalah ijtihad daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, susunan itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdasarkan apa yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi bila Jibril turun pada malam-malam Ramadan. Ada berlaku proses tadarus Al-Quran antara Nabi dan Jibril. Nabi belajar daripada Jibril pada setiap malam bulan Ramadan. Pada tahun yang terakhir Nabi dah wafat, Jibril turun dua kali dalam satu malam. Apa yang Jibril buat panjang malam setiap tahun tu? Jibril akan aturkan ayat ini selepas ayat itu, ayat ini selepas ayat yang itu. Maka daripada penyusunan yang Jibril tunjukkan kepada Nabi, terhasillah Mus'haf Al-Quran sebagaimana yang kita ada. Susun aturnya bermula daripada Al-Fatihah, dihujungi dengan An-Nas. Walaupun wahyu yang terakhir kali turun, sebagaimana pendapat yang rajih di kalangan ulama hadis, ialah salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itulah wahyu yang terakhir sekali turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ayat itu turun ayat riba. Sebelum daripada itu turun ayat surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat itu turun ketika hari perpisahan, lepas itu turun lagi ayat ayat riba, lepas itu turun ayat yang habis, lepas itu Nabi wafat. Walaupun macam itu, yang akhir sekali ialah surah An-Nas. Itu menunjukkan penyusunan itu ialah tauqifi. Susun atur itu tauqifi. Tauqifi maksudnya dengan nas, dengan petunjuk Nabi. Dan apa hikmah kenapa surah ini selepas surah itu dan surah ini? Hikmah itu diijtihadkan oleh para ulama. Ada ulama yang kaji, kenapa surah umpamanya surah Al-Waqi'ah ini letaknya selepas surah Ar-Rahman? Dan kenapa lepas surah Al-Waqi'ah ini ada surah yang apa nama surah Al-Mujadilah, surah Al-Hadid? Kerana ada pertautan, perkaitan antara surah dengan surah. Itu ijtihad para ulama menyelongkar khazanah Al-Quran dan mencuba mengaitkan apakah hubungan antara surah dengan surah, ayat dengan ayat. Kenapa Al-Isra, Al-Kahfi? Apa kaitan antara Al-Kahfi dan Al-Isra? Itu ijtihad kemudiannya. Yang asalnya susunan atur itu dengan nas dan kaitan hikmah itu dalam ijtihad. Satu lagi aspek selepas susunan ini ialah kelebihan dan fadilat membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang pasti, satu tuan-tuan, asal yang pasti, bab baca Quran ini, Quran perintahkan kita baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bukan sekadar baca saja, bahkan kena baca dengan elok, dengan baik. Hendaklah kamu tartil, membaca Al-Quran secara tartil, surah Al-Muzammil. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Atiyah Safar, menukilkan perkataan Ali bin Abi Talib, maksudnya ialah membaca dengan mengetahui tentang makhraj huruf dan mengetahui tempat mula dan berhenti ayat. Bukan mesti berlagu, tapi kena tahu sebutan yang betul dan tempat berhenti dan mula ayat. Baca, orang-orang suruh baca. Apa kelebihan baca pula? Kelebihan baca itu, orang yang baca itu dapat fadilat dan sebagainya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang begitu banyak. Nabi perintahkan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Jangan kamu bersikap dingin terhadapnya. Jangan kamu melampau pula padanya. Dan jangan kamu makan daripada hasilnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cerita baca Quran itu memang ada kelebihannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah Taala ganjari orang yang membaca Al-Quran ini dengan setiap huruf itu satu kebaikan. Dan Nabi kata tidaklah satu huruf itu ialah bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Itu tentang fadilat membaca. Tetapi kita tahu fadilat-fadilat ini pasal Quran sebut, pasal Nabi sebut dalam hadis. Dan tuan-tuan kena faham, bila kata fadilat dan ganjaran, itu sesuatu yang kita tak nampak oleh mata kita dan tidak dinilai, disukat dengan timbangan dan ukuran. Ia adalah sesuatu yang ghaibiyat, termasuk dalam perkara ghaib. Janji dosa, janji pahala di benda ghaib. Bila dia benda ghaib, bagi orang yang beriman, tidak boleh dia menerima satu-satu perkara itu meyakini, melainkan ia datang dengan nas yang tepat. Dengan nas yang betul, yang sahih. Sama ada datang dengan Quran ataupun datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti begitu. Dia tak boleh agak-agak, dia tak boleh orang reka. Maka dengan itu, kembali kepada buat isu membaca Quran ini tadi, di sana terdapat kelebihan-kelebihan yang secara khusus tentang bacaan Al-Quran. Jadi kelebihan umum, baca Quran dapat pahala satu huruf sebagainya. Ada kelebihan-kelebihan khusus yang ini tuan-tuan, secara umumnya disimpulkan oleh para ulama hadis. Antara yang menyebutnya ialah Ibnul Jauzi, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan yang lain-lain lagi. Hadis-hadis tentang fadilat membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran secara umumnya adalah hadis yang tidak sahih. Secara umumnya adalah hadis yang tidak sahih, bahkan kebanyakannya hadis palsu. Apa maksud tak sahih? Bukan Nabi cakap tu tak sahih. Ada orang yang kata hadis tak sahih Nabi cakap. Mana boleh Nabi cakap tak sahih? Tentulah Nabi cakap tu sahih kan? Maksud hadis itu tidak sahih ialah hadis itu tidak dipastikan dia datang daripada Nabi. Tak sure yang tu Nabi cakap. Orang sebut, orang sandar kat Nabi. Jadi kebanyakan hadis tentang fadilat membaca surah Al-Quran duduk dalam kategori itu. Saya kata kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan. Dan bila kita katakan bahkan kebanyakannya yang palsu, membawa maksud Nabi memang tak sebut pun. Tidak ada mana-mana sahabat pun yang dengar Nabi sebut dan mereka sendiri tak pernah sampaikan pun. Tiba-tiba orang yang kemudian datang lalu berfikir macam mana cara nak bagi orang baca Quran. Dia pun buat, barang siapa yang baca surah-surah ini, maka pahalanya begini dan begini. Dalam sejarah Islam, ada seorang lelaki namanya Nuh Ibn Abi Maryam. Nuh Ibn Abi Maryam. Ada orang tanya ke dia. Wahai Nuh, dia kata, kenapa setiap kali ada hadis tentang kelebihan membaca surah tertentu dalam Quran, nama kamu ada? Pasal apa banyak sangat riwayat hadis kamu ni tentang kelebihan baca Quran ni? Betul ke tak betul? Dia kata, aku sebenarnya, dia kata, aku sakit hati. Aku marah kerana orang Islam lebih sibuk membaca Maghazi. Dia kata Maghazi, Kitabul Maghazi ni ialah kitab sirah, sejarah peperangan Nabi dan para sahabat. Orang lebih suka baca yang tu. Orang lebih cakna yang tu. Dan orang lebih membaca tentang perkataan Abu Hanifah, maknanya baca kitab fiqh, berbanding dengan baca Quran. Jadi dia kata, untuk menggalakkan orang baca Quran, aku reka hadis kelebihan baca Quran. Dengan keterangan dia sendiri, dia kata dia reka. Tujuannya baik. Untuk menggalakkan orang ramai baca Quran. Dia meluat orang cuma baca sejarah Nabi, orang baca kitab fiqh, orang tak baca Quran. Sedang Quran lebih penting. Tapi macam itulah tuan-tuan. Niat yang baik tidak semestinya menghalalkan cara. Bahkan ternyata cara yang dia buat itu menempahkan tiket dia ke dalam neraka. Pasal apa? Pasal bila dia reka hadis Maknanya dia mereka mencipta satu ungkapan perkataan yang tidak disebut oleh Nabi, tapi dia kata Nabi buat. Dia sandarkan kepada Nabi secara palsu. Itu suatu dosa besar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim dan hadis yang lain yang banyak, Nabi menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah baginya tempat duduk dalam neraka. Dah siap confirm ada seat dalam neraka. Yang mana kata Al-Imam Nawawi, sepakat seluruh ulama Islam, orang yang mereka hadis palsu ini hukumnya haram, berdosa besar, tempatnya neraka. Maka kesalahan orang macam Nuh ibn Abi Maryam tadi, satu, dia siapkan tempat duduk dalam neraka, dia berdusta atas nama Nabi. Yang kedua, kesalahan yang berikutnya ialah apabila dia menetapkan satu ganjaran yang ghaib, pahala, kelebihan yang dia pun tak nampak, tak ada siapa nampak, dia saja reka. Sedangkan perkara ghaib ini ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi sendiri pun, mana-mana perkara yang Allah tak wahyukan kepada Nabi, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya kat Nabi, "Mata sa'ah? Bila nak laku kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Mal mas'ul bi'a'lama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kata, maksud kata Nabi itu, yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi pun tak tahu bila berlaku kiamat secara tepatnya bila. Kerana Allah tidak bagi tahu kat Nabi. Tiba-tiba ada orang kita dia boleh suka bila hari kiamat nak berlaku bila. Yang itu pun cerita mengarut belakang. Itu semua bercanggah dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi dalam bab kelebihan membaca surah-surah tertentu, bila baca surah ni dapat begitu, baca surah ni begitu dan begini, hanya yang betul-betul pasti datang dari Nabi, hanya yang betul-betul pasti sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja yang kita terima sebagai nas. Itu tanda kita beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi kalaulah ada berdasarkan pengalaman kita, baca ayat-ayat begini, dia mujarab untuk penyakit begitu dan begini, itu kita tidak boleh menetapkan itulah kelebihannya. Itu sekadar pengalaman, barangkali begitu, barangkali tak rasi dengan orang lain. Jelas tak? Kena jelas. Satu, yang membabitkan nas, ada dalil. Mana-mana yang bukan, yang tak ada dalil, kita kena ketepikan. Atau dalilnya tak sahih, kita kena tolak. Tidak boleh menetapkan sesuatu yang bukan, bukan sebenarnya. Pasal kita tidak mengetahui perkara baik. Yang keduanya ialah apa yang kita lalui secara pengalaman. Setengah-setengah orang dia baca ayat-ayat begini, dia dapat dengan pengalaman dia, benda itu berhasil. Sebagaimana sahabat Nabi, dalam hadis Al-Bukhari, tentang bakal selalu dengar cerita, yang dia datang ke satu perkampungan, nak cari makan, minta makanan orang kampung tu tak mau bagi langsung. Nak minta seekor kambing nak bagi makan pun dia orang tak bagi. Tiba-tiba ketua kabilah tu kena gigit binatang membisa, minta-minta tolong, siapa yang boleh tolong mengubat ni? Maka ada sahabat Nabi yang minta air segelas, dia bacakan Al-Fatihah dan dibagi kepada ketua kabilah tadi, dengan izin Allah Ta'ala sembuh kawan tu. Itu tak ada dalam hadis apa. Itu dalam konteks sahabat tu, itu pengalaman dia. Dia rasa kelebihan dia sebab itu. Yang menyebabkan akhirnya orang kampung tadi bukan bagi seko, bagi 20 ekor kambing bagi kat sahabat-sahabat dia. Bila balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta satu. Namanya Nabi Akur, Nabi terima perbuatan sahabat tadi. Itu berdasarkan pengalaman. Kalau orang yang mengubat buat perubatan, antara yang dicontohkan, kalau orang kerasukan jin umpamanya, kalau jin tu jin Kristian, ayat-ayat yang menyentuh topik Nabi Isa, Maryam, ayat itu dia lebih kuat dirasakan oleh jin yang masuk. Kalau jin itu jin Yahudi, ayat-ayat berkaitan dengan Yahudi, Bani Israel, berkaitan dengan Nabi Musa, itu lebih dia rasa kuat, dia kena tu lebih kuat. Yang lain pun kuat juga, tapi yang tu dia lebih kuat. Kalau jin tu jin orang asli, jin musyrikin biasa, maka ayat-ayat tentang tauhid, tentang syirik, itu lebih kuat juga. Itu pengalaman. Barangkali ada orang lalu yang betul, bukan sama. Ada juga orang lain lalu tak nak apa pun, sama je. Jadi benda yang macam tu, itu kelebihan yang tidak boleh kita tetapkan mesti begitu. Tapi kalau berlaku kat orang tu, dia kata setakat pengalaman saya buat macam ni mujarab. Mudah-mudahan itu Allah izinkan untuk dia, dia buatlah. Kalau ada orang lain nak ikut macam tu pun, mudah-mudahan. Selama mana dia tak menyelewengkan maksud ayat Quran, tak menyelewengkan perkataan Quran, dia tak ubah perkataan, tak potong sebelah-sebelah ayat dan sebagainya. Yang tu, it's okay. Kembali-balik kepada kelebihan macam Al-Quran ni tadi, tuan-tuan selalu kita diwar-warkan, disebutkan siapa baca sekian, dapat sekian, baca. Itu sebenarnya yang terlampau banyak kita katakan tidak memberi manfaat kepada umat. Pertamanya kalau itu hadis yang palsu, maka kita berdosa. Selepas kita mengetahui hadis itu palsu, lalu kita menyebarkan juga dengan penuh pengetahuan itu palsu, haram hukumnya, dan kita menyesatkan umat. Dan kalau hadis itu hadis yang dhaif juga, tidak wajar untuk kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebut sikit tentang tajuk ini, ialah antara hadis yang sahih yang datang dari Nabi dan dari Al-Bukhari umpamanya, ialah kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Rumah, mana-mana rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, maka ia tidak akan diganggu oleh syaitan. Itu yang sabit dalam hadis. Itu hadisnya sahih. Kemudian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-muawwidzat. Qul huwallahu a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, untuk merawat daripada sihir. Itu ada. Yang membaca ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi umpamanya, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, itu ada hadis yang disahihkan oleh sebilangan ulama. Bahkan hadis tentang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sebahagian ulama hadis sampai ke tahap mensahihkan hadis tersebut. Adalah yang bantah dan sebagainya, itu cerita panjang. Tapi tentang surah Al-Kahfi itu ada. Adapun beramal, baca surah Yasin ini, baca yang tu, Yasin 40, Yasin Hajat, Yasin yang tu, yang tu tidak ada sebarang nas daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga ia diwarisi oleh para sahabat dan generasi salafus salih yang awal. Tidak pula. Itu cuma datang dalam skrip drama tinggi Melayu lah. Dan untuk surah Al-Waqi'ah yang kita nak baca tapi tak baca-baca lagi ni, yang saya nak sebut kat tuan-tuan ialah apa dia? Surah Al-Waqi'ah ini juga, bila kita tengok, bila kita baca nanti, tuan-tuan jangan fikirkan apa kelebihan baca surah Al-Waqi'ah. Nak kena buang yang tu. Kalau ada hadis yang sahih yang disebut, ya, kita terima. Kalau tak ada hadis sekali pun, tetaplah kita pakai keumuman, perintah Quran, perintah Nabi untuk baca Quran, surah Al-Waqi'ah ini salah satu daripadanya. Itu yang aku nak sampai kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca surah Yasin pun, bacalah surah Yasin, tetapi dengan anggapan kelebihan surah Yasin begitu dan begini, sedangkan kelebihan itu tak ada pun. Bukan tak ada, tidak disebut pun oleh Nabi. Lalu kita menetapkan sesuatu yang ghaib, kita telah memandai-mandai dalam urusan agama. Sedangkan Quran beritahu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala kata, jangan, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam bab hukum orang mencuri Quran, kata kerat tangan yang kita perubah benda lain, itu pun mendahului Allah dan Rasul. Orang berzina patut kena serat satu rotan, kita cuma bagi denda dan penjara, itu pun mendahului Allah dan Rasul. Demikian juga dalam bentuk amalan-amalan dan tanggapan yang macam ini, sama juga kesan dan kesalahannya. Kalau tentang boleh tolak yang itu, tentang kena tolak juga yang itu. Kalau tentang boleh bahasa, orang yang tidak melaksanakan hudud Allah Ta'ala itu berdosa kerana melanggar perintah Quran, maka kita juga sama dan benda-benda yang kita kata kecil dan simple ini, kesannya sama, macam tolak Quran. Baru kita adil dalam pendirian kita. Baik. Maka dengan itu, kita mulakan mukadimah surah Al-Waqi'ah. Bukan nak baca banyak, tuan-tuan pagi esok berhabis. Ini baru introduction dia. Surah Al-Waqi'ah ini, dinamakan dia dengan Al-Waqi'ah berdasarkan perkataan pada ayat yang pertama. Ini kebiasaan dinamakan surah. Para ulama khilaf, nama-nama surah ini datang daripada mana? Sebahagian ulama kata ini ijtihad ulama, sebahagian lagi kata ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, itu perkataan yang ada di kalangan ulama. Saya lebih cenderung kepada mengatakan ini adalah perkataan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah satu surah itu hanya ada satu nama. Ada ketikanya surah itu ada lebih daripada satu nama. Al-Fatihah umpamanya, ada nama lain tak bagi dia? Ada. Antaranya ialah Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihatul Kitab, apa lagi? As-Sab'ul Mathani. Itu surah, itu surah Al-Fatihah. Surah-surah yang lain pun ada lebih daripada satu nama, tetapi Al-Waqi'ah ini tidak dijumpai melainkan hanya satu nama, iaitu Al-Waqi'ah. Datang daripada mana? Berdasarkan kepada perkataan yang ada dalam ayat yang pertama. Biasa yang macam itulah, banyak surah ni dia nama surah tu berdasarkan kepada salah satu perkataan penting di dalam ayat-ayat yang awal. Walaupun bukan semua. Al-Baqarah umpamanya tak ambil cara tu. Al-Baqarah nama dia diambil daripada kisah yang paling signifikan. Kisah yang paling utama dalam surah itu ialah kisah keengkaran Yahudi daripada mentaati perintah Nabi mereka untuk mencari anak lembu sebagai saksi pembunuhan. Kan? Itu surah Al-Baqarah. Jadi, kerana cerita itu yang mewarnai kebanyakan isi surah itu, maka dinamakan surah itu surah Al-Baqarah. Surah-surah yang lain ada sebab yang lain. Surah As-Sajdah, kerana adanya sujud tilawah di tengah-tengah ayat itu. Ini juga dengan surah Ar-Rum, cerita tentang Rum. Al-Ankabut pun cerita tentang laba-laba, surah An-Naml, surah Semut, kerana ada kisah Nabi Sulaiman dengan semut dan sebagainya. Baik, tapi salah satu cara bagi nama yang ada ialah dengan perkataan di awal ayat. Baik, dan surah Al-Waqi'ah ini mengandungi 96 ayat mengikut kiraan ulama Kufah. Dia tak mesti sama dengan kiraan ulama lain. Kerana Quran ini malah mengikut kiraan mazhab Kufi yang dia tercetak dalam mushaf Quran zaman kita ni 6236 kan? 6236. Kita kira balik ayat ni insya-Allah 6236. Tapi kalau ulama-ulama lain Madinah, Makkah, Basrah dan sebagainya, dia akan ada beza dari sudut jumlah ayat. Bukan ayat itu berkurang, tetapi tempat wakaf tu ada yang kira wakaf, kira ayat, ada yang tak kira. Ayat perkataan yang tu juga, jumlah perkataan sama, isi kandungan sama, tapi dijumlahkan, dinomborkan ayat itu berbeza. Jadi yang surah Al-Waqi'ah ni ayatnya ialah 96. Ayatnya pendek-pendek menunjukkan ia termasuk di dalam surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Quran ini tentang mengalir dah lalu perjalanan tafsir banyak kan. Dia terbahagi dua. Mana-mana wahyu ayat Quran yang turun sebelum hijrah itu dipanggil surah Makkiyah. Ayat Makkiyah merujuk kepada kota Makkah. Mana-mana surah yang turun ataupun ayat yang turun selepas daripada hijrah itu dinamakan ayat Madaniyah. Merujuk kepada kota Madinah. Dan salah satu tanda ayat Makkiyah ini, ayatnya pendek-pendek. Kalau ayat Madaniyah ni, ayatnya biasanya panjang satu ayat. Sekali-sekala pendek tapi banyak panjang. Al-Waqi'ah ni tempat juga daripada awal sampai habis pendek. Kalau baca penuh ni dekat 8 minit 10 minit ya boleh habis. Surah Yasin kalau baca betul 12 minit. Baik. Yang berikutnya surah Al-Waqi'ah ini kata para ulama turun ia selepas turunnya surah Taha. Surah Taha ini tuan-tuan kena ingat adalah surah yang dibacakan oleh adik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam rumah dia. Fatimah baca dalam rumah dia yang Umar dengar surah Taha tu sebagian tu, lalu daripada situlah yang membawa kepada dia memeluk Islam. Lepas turun surah Taha tu turunlah surah Al-Waqi'ah. Baik. Baik. Dan dia adalah surah yang ke-56 mengikut susunan Al-Quran. Letak duduknya ialah selepas daripada surah Ar-Rahman. Dan apakah persamaan antara surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah ini? Antara persamaan yang ada ialah kedua-dua surah ini banyak menyentuh tentang kehidupan syurga dan neraka. Saya pilih surah ini tuan-tuan untuk dibawa di sini sebagai nak bawa yang ringan. Kita cerita tentang syurga, tentang neraka, gambaran tentang benda-benda tu sebagai satu galakan dan motivasi. Tak banyak sangat cerita ayat hukum di sini. Kalau kita bawa yang berat, surah yang ada ayat hukum banyak, tuan-tuan tengah malam nak kena berfikir panjang. Nak kena berfikir, nak kena proses, nak kena ada penilaian, pendapat banyak kaum ulama dan sebagainya. Jadi takut letih tengah malam, kita ambil berkaitan dengan akhirat. Mudah-mudahan dia merangsang kita untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk yang macam ini. Jadi surah Ar-Rahman ini, dia Ar-Rahman dia menerangkan tentang azab yang ditimpakan kepada orang yang berdosa dan nikmat kepada orang yang bertakwa. Manakala dalam surah Al-Waqi'ah diterangkan tentang pembahagian manusia di akhirat ini kepada tiga golongan, ashabul yamin wa ashabul shimal, kan? Dia ada tiga golongan, as-sabiqun al-awwalun, sabiqun, sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Satu, ashabul shimal ahli kiri, dan ashabul yamin ahli kanan. Dalam surah Ar-Rahman cerita tentang persudahan dua puak. Dalam surah Al-Waqi'ah pula diperdetilkan jadi tiga. Itu kaitan antara surah Ar-Rahman dengan surah Al-Waqi'ah. Yang seterusnya selepas surah Al-Waqi'ah ini Allah apa nama disusunkan dengan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini surah Madaniyah, iaitu kita akan cerita kemudian. Dan insyaAllah tuan-tuan dalam pertemuan yang akan datang kita akan mulakan dengan ayat-ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Cukup sekadar itu sebagai permulaan kita malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada masa tuan-tuan balik baca dulu. Kalau boleh kuliah pengajian kita ni, kita akan baca. Kita akan baca ramai-ramai. Kita betulkan sikit sebanyak beberapa perkataan. Lepas tu kita huraikan ayat tu. Boleh tuan-tuan macam tu? Saya takkan bagi tuan-tuan baca seorang. Tahu dah kalau baca seorang daripada 10 hari ni tinggal 3 lah esok ni. Kita baca ramai-ramai pakai sedap semua kan. Tak adalah orang rasa takut. Kalau salah pun orang tak dengar. Jadi insyaAllah kita akan mulakan begitu. Dan kita akan hurai insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, kita buka ruang untuk tuan-tuan untuk suara perbincangan. Silakan. Ya. Membaca Yasin untuk orang yang sedang nazak. Iqra'u ala mautakum Yasin. Hadis itu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Sebahagian ulama seperti hadis seperti Ibn Hibban umpamanya yang meriwayatkan hadis itu meletakkan sebagai hadis itu sahih. Tetapi sebahagian lagi ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan hadis itu dhaif. Walau bagaimanapun kita menghormati kalau ada yang memegang hadis itu sahih, maka dia boleh dia berpegang gitu. Membaca Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Hadis itu tuan-tuan sebenarnya dia banyak banyak dia punya ungkapan, dia banyak lafaz. Salah satu lafaz ialah Yasin qalbul Quran faqra'uha ala mautakum. Yasin itu heart of Quran, jantung Al-Quran, maka bacalah ia kepada orang yang hendak mati di kalangan kamu. Bukan untuk mayat kan, baca orang yang nazar. Tapi lafaz itu yang Yasin jantung Quran, hadisnya sangat lemah. Manakala bacalah Yasin kepada orang yang nazar itu, ada beberapa riwayat yang lain yang saling kuat menguat antara satu sama lain, lalu diterima oleh sebilangan ulama sebagai hadis yang sahih ataupun sahih hasan, manakala yang lain tidak menerimanya. Baik, bagi yang tidak menerima ini sebagai hadis sahih, maka tidak wajar bagi dia beramal dengan hadis ini. Bagi yang dengan sekadar penilaian dia temu dia belajar ustaz dia kata sahih, maka dia wallahu taala alam, sampailah dia bertemu dengan hujah yang sebaliknya, beramallah dia dengan apa yang dia yakin. Cuma perlu diingatkan ada satu lagi, bila baca Yasin untuk orang yang nak mati, kita kena ingat ada satu lagi tanggungjawab yang ini jelas Nabi perintah buat, tak ada khilaf padanya. Apa yang Nabi suruh? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Yang tu dulu kita kena pastikan. Jadi kalau ada orang dia kira nak baca Yasin untuk orang yang nazar, kita nak bacakan la ilaha illallah kat dia, antara dua ni yang mana lebih pasti? La ilaha illallah tu lebih pasti. Maka itu perlu diutamakan. Kalau ada orang kata tak apalah, aku nak buat yang tu, aku nak buat yang ni. Ya, dia buat yang tu atas keyakinan dia pada hari tu dinilai sebagai sahih tadi oleh sebilangan ulama. Tapi dia kena faham yang utama ialah la ilaha illallah. Maka sebarang bentuk bacaan Yasin kepada orang yang nak mati, hendaklah tidak mengganggu proses mengajar la ilaha illallah. Hendaklah dalam bentuk tu, jangan dengar dia baca Yasin. Pasal tu bila baca Yasin, tuan-tuan, orang yang nazar ni, kalau nak buat juga, saya nak suggest, janganlah himpun ramai-ramai, baca semua sedada dan seirama, daripada yang reti baca dengan tak reti baca, semua pakai baca sekali. Kalau ditakdirkan orang yang nazak tutup guru Quran dia yang mengajar Yasin, delok dia sakit, tambah sakit dia, benak semua nak murid kuah, itu ajar dah, salah lagi baca. Tuan-tuan, jangan buka semua orang nazak tu dia mati kan, kerana dia sedar balik. Elok dia kena betulkan bacaan pula satu. Mungkin, itu mungkin boleh berlaku. Yang keduanya, bila baca begitu dengan ramai, dengan bunyi muam-muam itu, orang yang nak mengajarkan la ilaha illallah akan terganggu. Orang mayat, orang sakit yang nak mengucapkan perkataan la ilaha illallah juga akan terganggu dengan bacaan yang banyak macam itu. Jadi kerana itu, kalau nak baca juga, saya cadangkan, baca sendiri-sendiri, satu lebih terjamin bacaannya, tak kelang kabut ikut orang. Yang kedua, baca dengan suara tone yang rendah, tak mengganggu yang utama. Jangan sampai mengganggu orang yang nazak. Orang yang nazak tu di penghujung jalan tu, dia nak pergi kepada Allah Ta'ala tu, janganlah ganggu. Patutnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Yang tu yang kita nak pastikan. Yang kalut sibuk dengan baca Yasin tu pasal apa? Kalau kita nak kata begitu lah. Kalau kita tak, saya macam nak bagi ringankan dia. Bagi ringan, maka pastikan yang kita buat tu tambah ringan, bukan menyusahkan dia. Eh, kerana itu, kalau tanya saya buat tak? Saya tak buat. Kalau ada orang nak buat, ya silakan, kita bagi syarat, jaga yang tu. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Boleh tak? Pokok ada yang kata, saya nak buat juga, silakan. Tapi dia tentang dia timbang lah benda tu. Wallah. Allah Ta'ala alam, hadis-hadis tentang benda itu kebanyakan jawab. Dan ada juga hadis yang macam hadis tentang baca Yasin kepada mayat, kepada orang mati. Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Jadi salah satu benda itu kan betul-betul. Tapi ini sebenarnya pengajian dalam ilmu hadis dia ada sistem dan disiplin dia. Dan ada ulama yang keras sikit, ada yang agak longgar sikit. Itu di situ membuatkan berlakunya perbezaan. Jadi insyaAllah kita akan cuba tengok, insyaAllah sikit-sikit kita akan contohkan. Saya tak bawa datang malam ni, insyaAllah kita akan bagi contoh beberapa hadis yang masyhur tentang fadilat baca Quran, tetapi hadisnya dia tak sah. Allah a'lam. Boleh. Ya. Sebulan sekali insya-Allah. Dikira Sabtu yang pertama, first Saturday. Dalam kalender itu Sabtu yang pertama. Maknanya antara 1 hingga 7. Baca apa? Baca surah ke solat. Satu surah. Ya. Baik, dari sudut sah, solat itu sah. Orang yang membaca surah dalam rakaat pertama, dia baca sepotongan ayat. Kemudian surah yang dalam rakaat yang berikutnya, dia baca sepotongan ayat lain. Solat itu sah. Tidak timbul masalah apa. Cuma dari sudut afdal dengan tak afdal. Sebilangan sahabat antaranya Ibn Abbas dan sebagainya, dia lebih suka membaca surah yang lengkap sekalipun 3 ayat berbanding membaca potongan ayat walaupun dia banyak. Tapi itu sahabat. Dia begitu. Dia rasa lebih suka baca surah yang komplit berbanding baca potongan-potongan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, imam tu dia nak praktiskan hafalan dia juga. Kadang-kadang benda tu dia ada berkaitan dengan sesuatu tertentu yang dia nak baca. Ataupun kalau tuan-tuan solat tarawih, umpamanya tak boleh elak belajar potongan-potongan ni. Jadi benda macam tu kita katakan berdasarkan kepada keperluan dan niat orang yang baca tu. Tapi kalau saja dia suka main masuk potong-potong, di situ kita katakan kurang elok lah. Tapi ada juga imam yang bukan sengaja. Dia baca surah tu pangkal surah lain, ujung dia keluar surah lain. Yang tu kira lupa. Zilah. Jadi sudut tanya kalau sah-sah, cuma afdal tak afdal itu bergantung kepada keadaan dia. Itu bergantung kepada surah yang dia baca. Kadang-kadang dia nak baca penuh, mungkin panjang sangat. Jadi dia cut, dia ambil ujung, dia ambil pangkat, dia ambil ujung. Itu mungkin dari satu sudut ialah bimbang kalau dibaca penuh panjang sangat, makmum takut tak larat. Nolak fardu, tuan-tuan, imam dia kena ikut makmum. Ikut dari sudut kemampuan makmum lama tu. Kalau sembahyang sunat tak apa, makmum dia boleh duduk kalau dia tak larat, nak terawih kan. Jadi kalau mungkin yang tu, atau mungkin juga imam tu cuma hafal pangkal, hafal ujung, tengah-tengah tu dia keliru. Itu pun boleh jadi juga. Jadi dia mengelakkan dia keliru duduk sangkut dengan sembahyang tu, dia baca yang dihafal je lah. Ha, tebuk-tebuk. Dia tebuk tu berdasarkan apa yang dia confident baca. Bolehlah benda tu. Cuma satu yang tuan-tuan kena ingat langgar sunnah. Ialah kalau imam yang solat subuh Jumaat membaca surah As-Sajadah, dia baca sekerat dia ataupun dia baca 2 rakaat satu surah. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi-nya ialah rakaat pertama surah Sajadah sepenuhnya. Rakaat kedua ialah surah Al-Insan sepenuhnya. Mungkin dia hafal Sajadah, dia tak hafal Insan, maka dia buat rakaat pertama ikut sunnah Nabi yang dalam hadis, rakaat kedua dia buat takat mana yang dia mampu. Itu pun tak jadi masalah. Pasal dia tak mampu Insan, dia baca yang lain. Takut dia lupa. Tapi tindakan yang tuan baca surah Al-Sajadah sekerat, lepas tu rukuk, apa nama rukuk, sujud, apa nama bangkit balik rakaat kedua, baca sekerat lagi, yang tu melanggar sunnah Nabi. Itu tidak mengikut petunjuk sunnah. Kalaulah dia mengejar masa, sebenarnya tak mesti dia kena baca surah Sajadah tu hari Jumaat. Pasal surah Sajadah tu bukan wajib baca hari Jumaat. Nabi baca pada kebiasaannya, tapi bukan pada setiap kali Jumaat. Pada kebanyakannya dan bergantung kepada kemaslahah. Ataupun dia kena speed lah sikit bacaan tu. Jangan baca macam tilawah Quran masuk jahannam lah, makmum teruk lah kan. Ada imam yang tone dia lambat, yang putus jadi imam subuh letih. Imam maghrib tak buang. Minta maaf kalau imam yang terlambat kan. Kena speed lah sikit bacaan tu. Cergaskan sikit. Pabakat baca Quran ni ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Dia kena belajar lah tu baca. Pas satu, bila Jaiz panggil pusu imam, pergi. Bukan imam lari. Ada tak bila Jaiz buat pergi pusu imam, dia tangkap orang kan. Allah ma'ala. Ada lagi? Baik, jadi tuan-tuan, insyaAllah benda ni boleh dia. Kadang-kadang benda yang kesilap-silap tu kita tak sengaja. Mudah-mudahan akan datang kita akan jadi lebih baik daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.